anak jalanan kumbang metropolitan. Selalu ramai dalam kesepian. Anak jalanan korban keunafikan. Selalu kesepian di keramaian. Tiada tempat untuk mengadu. Tempat kekurangan itu kau. Cinta sejati ayah dan ibu. Waktu